وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، malam ini saya minta bantuan Imam Rawatib kita untuk membacakan ayatus siyam dari ayat ke 183 sampai 187, karena ada sekitar 2 pekan ini suara saya terganggu. Fadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Jazakallah khairan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ke-183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mari kita bagi dalam beberapa terminal. Kita akan berhenti pada masing-masing terminal untuk membahas menu yang ada di dalamnya. Pertama, Allah Azza wa Jal menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada yang merasa tidak beriman? Kalau merasa tidak beriman, enggak masuk masjid ya. Jadi yakin yang ada di masjid sini semuanya merasa beriman. Maka kalau merasa beriman, merasalah bahwa kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Kalau namanya Edi, anggap saja Allah manggil kita namanya Edi. Hei Edi. Tapi Edi yang beriman. Kalau ada di antara kita namanya Agus, merasalah dipanggil. Hei Agus. Agus yang beriman, bukan Agus yang tidak beriman. Kalau ada yang namanya Joko, hei Joko. Ya. Ya, saya Joko dan Joko yang beriman. Gitu. Jadi kita masing-masing harus memunculkan rasa. Di awal ayat ini harus memunculkan rasa bahwa masing-masing kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jal dan diberi panggilan dengan sebutan yang terhormat. Karena apa? Kita dipanggil dengan penisbatan kepada ahlul iman. Dan orang yang beriman itu sebenarnya orang yang sudah dipilih untuk bertakwa kepada Allah. Tidak mungkin bertakwa kecuali jika dia beriman. Tanpa iman tidak mungkin bertakwa kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin melaksanakan perintah. Dan kalaupun melaksanakan perintah tidak akan diterima karena tanpa iman. Maka kalau kita perhatikan ulama fikih membahas di antara syarat wajibnya dan juga syarat sahnya orang berpuasa Ramadan adalah Islam. Kalau bukan muslim tidak diterima. Misalnya ada orang Kristen meyakini dengan apa, atas dasar pengetahuannya dalam ilmu kesehatan bahwa puasa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian mumpung ini bulan Ramadan, ikut puasa dengan orang Islam. Sehatnya dapat, surganya enggak dapat dengan puasanya. Kenapa? Karena dia bukan muslim, karena dia tidak beriman. Maka ya ayyuhalladzina amanu di sini pertama merupakan undangan, panggilan kehormatan. Dan kita semua harus memunculkan rasa itu di dalam hati kita masing-masing bahwa kita dipanggil dengan panggilan kehormatan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita berarti terhitung termasuk orang-orang yang siap untuk diperintah atau dilarang. Orang yang beriman itu yang siap diperintah dan siap dilarang. Kalau ngaku beriman tapi ada perintah ogah, ada larangan ngeyel, nah itu tidak bisa disebut mukmin sejati. Maka dari itu Sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kalau kamu dengar dari Al-Quran ada ya ayyuhallazina amanu fa'ar'iha sam'ak, siapkan telingamu. Kenapa? Karena akan ada perintah atau larangan. Kenapa kalau ada perintah atau larangan itu yang dipanggil tuh dengan ya ayyuhalladzina amanu, tidak pakai ya ayyuhannas, hai orang-orang, wahai sekalian manusia? Kenapa? Karena kalau akan ada perintah dan larangan, yang efektif dipanggil itu adalah orang yang punya iman. Kalau perintah dan larangan disuguhkan kepada orang yang tidak beriman, tidak efektif. Bisa jadi itu ayat cuma sekedar nyanyian, dibikin lagu tok, tapi tidak dilaksanakan. Selanjutnya, kutiba alaikumussiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kita bicara sejarah dulu. Umat Taurat diwajibkan puasa. Umat Injil diwajibkan puasa juga. Ummatul Quran juga diwajibkan puasa. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kewajiban puasa Muharram. Asalnya tanggal 10 Muharram, hari apa namanya? Hari Asyura. Asyura dari kata asyarah. Asyarah artinya 10. Asyura artinya tanggal 10 bulan Muharram. Dan itu memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, di mana pada tanggal yang sama telah terjadi pemuliaan Allah Azza wa Jal kepada para hambanya yang salih. Pertama Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya diselamatkan dari air banjir, air bah, banjir besar yang sampai ke puncak gunung. Diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal pada tanggal 10 Muharram. Lembar sejarah berikutnya, Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal ketika dijatuhkan ke kobaran api. Diharapkan dengan dijerumuskan Ibrahim alaihi salam ke dalam kobaran api akan terbakar dan hangus. Tetapi ternyata qadar Allah Azza wa Jal telah menentukan, malah apinya itu yang menjadi sejuk. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa kedinginan dan keluar dari kobaran api itu dengan selamat tanpa sedikit pun terkena api. Tanggal 10 Muharram. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal bersama kaumnya yang mukmin dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Malah Fir'aun dan bala tentaranya yang ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Laut Merah pada tanggal 10 Muharram. Jadi begitulah, 10 Muharram memiliki nilai sejarah yang tinggi, di mana Allah Azza wa Jal jadikan tanggal tersebut sebagai momen penyelamatan dan pemuliaan hamba-hambanya yang saleh. Maka dimonumentalkan dalam bentuk ibadah hari Asyura, puasa wajib. Begitu tahun kedua Hijriyah, bulan Sya'ban, kayak bulan sekarang nih, bulan Sya'ban, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu ayat-ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sekarang kita bahas apa itu as-siyam. Kita nanti bicara panjang lebar tentang siyam. Jangan sampai asbun. Apa itu siyam? As-siyam secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak artinya menahan diri. Menahan diri. Di dalam syariat Islam yang dimaksud dengan as-siyam itu menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan, minum, jima, dan pembatal lainnya. Saya ulang, menahan diri dari makan, minum, jima, dan pembatal lainnya sejak terbit fajar shadiq. Sejak terbit fajar shadiq yang ditandai dengan azan subuh. Sejak terbit fajar shadiq yang ditandai dengan azan subuh hingga terbenam matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Ini pengertian batasan as-siyam di dalam Islam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita Indonesia, puasa, muncul istilah ini dalam dunia kedokteran juga. Seperti kita dengar, gula darah ketika puasa sekian milimeter Hg. Apa maksudnya ketika puasa yang dimaksud oleh dokter? Bukan puasa yang dimaksud dalam syariat Islam. Begitu pula puasa yang dilakukan oleh para dukun dan orang-orang, para orang tidak normal, dan membawa umat menjadi para tidak normal. Ini juga bukan pengertian yang dimaksud. Menahan diri dari makan, minum, jima, dan pembatal lainnya. Kita bahas dulu definisi ini. Apa yang ditahan? Makan, minum, jima. Ini adalah faktor-faktor yang membatalkan puasa secara hukum. Artinya, kalau hukumnya batal, dia dianggap tidak berpuasa. Secara otomatis, dia berdosa. Berarti dia tidak melaksanakan perintah. Dan yang ketiga, berkonsekuensi punya hutang puasa. Itu tadi. Yang keempat, secara otomatis pahalanya juga enggak ada. Empat konsekuensi ini ketika dikatakan batal secara hukum. Batal secara hukum. Adapun yang terakhir tadi dalam definisi, dan pembatal lainnya. Emang ada hal lain yang membatalkan puasa? Iya, ada. Selain makan, minum, dan jima, ada pembatal pahalanya. Pembatal pahalanya. Karena dalam kenyataan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, kam min sha'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju'u wal-'athasu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapatkan hasil dari puasanya kecuali lapar dan haus. Berarti ada pembatal pahala puasa. Lapar dan hausnya dapat. Dan dari lapar dan haus, menahan diri dari makan dan minum itu, dia dapatkan sehat. Ya, efek kesehatannya ada. Tapi pahalanya enggak ada. Siapa orang-orang yang dimaksud seperti itu diantaranya juga dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan begini. Man lam yada' qawla az-zuri والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Artinya, barang siapa yang berpuasa tapi tetap tidak mau meninggalkan kebiasaan bohong, kebiasaan dusta, kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dia lakukan di luar Ramadan, juga diulang di Ramadan biasa saja. Jadi secara fisik kelihatannya puasa, tapi sesungguhnya puasanya itu tidak memperbaiki sikap dan perilakunya. Ya. Nah, orang seperti itu maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak butuh sama puasanya. Puasa enggak puasa sama aja. Gitu-gitu juga. Ya. Waktu bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Rabiul Awal, pagi siang ngerokok. Bulan Ramadan cuma begitu azan maghrib langsung yang disambar pertama adalah rokok. Min ahlil ududi wal hisab. Ya. Ahlul hisab, bukan ahlul hisab. Ya. Biasa mencuri. Biasa korupsi. Di luar Ramadan korupsi, Ramadan juga jalan. Malam Minggu biasa ngadem di mana? Di taman. Taman apa Allahu a'lam, ya. Taman Hati atau Taman Sari. Kalau Taman Sari mungkin di Semanggi, ya. Kalau Taman Hati entah di pinggir Kalimalang barangkali. Nah, ini biasa melakukan itu malam Minggu. Ramadan ya gitu juga. Enggak ada bedanya. Maka dia puasa atau tidak puasa nilainya sama saja. Pahalanya enggak ada. Ibaratkan padi, namanya padi gabuk, Pak. Dalam kamus bahasa Indramayu itu namanya padi gabuk. Bentuknya kelihatan padi, tapi isinya kopong, kosong, tidak ada isinya. Nah, jangan sampai kita berpuasa hasilnya cuma lapar dan haus tok. Nah, ini definisi ini memberikan pelajaran berharga bagi kita ikhlas kalian, bahwa tidak serta-merta kalau orang itu berpuasa so pasti seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dapat pahala yang menyebabkan dia diundang masuk ke dalam surga lewat pintu khusus bernama pintu Ar-Rayyan. Ya lihat dulu puasanya kayak apa. Makanya kalau Al-Imamul Ghazali rahimahullah membuat klasifikasi orang yang berpuasa itu, katanya ada puasa awam, puasanya orang pada umumnya. Ada puasanya Al-Khawas, orang-orang khusus. Dan bahkan ada yang ketiga, puasanya orang Khawasul Khawas, khusus dari di antara orang-orang khusus. Tuh, ikhwas sekalian. Berpindah pada kalimat berikutnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Terminal ini kita akan berbicara dari kata kuncinya kama. Kata kama dalam bahasa kita seperti halnya. Kata seperti halnya menunjukkan adanya persamaan. Sebagaimana kita diperintahkan, begitu pula telah pernah diperintahkan kepada umat sebelum kita, yaitu umat Taurat dan umat Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa alaihissalam. Kalimat ini bernuansa perlombaan. Kita didorong, dimotivasi untuk berkompetisi dengan umat sebelum kita. Dan umat-umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, seluruhnya adalah hamba Allah dan seluruhnya harus mengikuti apa maunya Allah, menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ilustrasi kita, gambaran. Kalau gambaran ini sudah kita pahami, mestinya kita orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah ini harus dengan semangat juang memperjuangkan Ramadan, puasa Ramadan kita sesukses mungkin, semaksimal mungkin. Dengerin dulu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Taurat, umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka beribadah kepada Allah bagaikan orang bekerja dari subuh sampai zuhur, tapi dapatnya cuma satu qirat balasannya. Umatul Injil beribadah kepada Allah bagaikan orang bekerja dari zuhur sampai asar, dapatnya cuma satu. Sementara umatul Quran, umat terakhir, beribadah kepada Allah juga. Di sana puasa, situ puasa, kita juga puasa. Mereka sholat, itu sholat, kita juga sholat. Mereka zakat, itu zakat, kita juga zakat. Begitu. Diperintah oleh Allah Azza wa Jal dengan ibadah. Kita beribadah bagaikan orang bekerja. Kalau umatul Quran ibarat orang bekerja dari asar sampai maghrib, dapatnya dua qirat. Mereka umatul Taurat yang dari subuh sampai zuhur, panjang waktunya, lama durasinya, capek benar. Bahkan mendekati dari jam 10 sampai zuhur tentunya sudah panas terik, beban berat, dapatnya satu. Udah lama berat, dapat cuma satu. Ummatul Injil dalam keadaan panas terik sampai asar, dapatnya satu juga. Sementara ummatul Quran suasana sudah redup, sudah nyaman, ya. Ba'dal asar sampai maghrib, dapatnya dua kali lipat. Kalau ada iklannya, mau. Pasti mau, gitu ya. Kalau enggak mau, ini dipertanyakan, orang ini paham apa enggak. Nah, kalau kita habis ngaji ini, udah paham, udah yakin, ibarat orang berlomba, kita sudah diberikan faktor-faktor yang pasti memenangkan kita, menjadikan kita pemenangnya. Asal mau aja. Yang gak mau, nah ini yang jadi masalah. Udah dimudahkan oleh Allah, tapi kok gak mau. Nah, faktor-faktor kemudahan ini kemudian digambarkan lagi oleh Allah Azza wa Jal pada ayat berikutnya. Apa tuh? Ayyaman ma'dudat. Kata Allah, puasa yang diwajibkan kepada kalian itu cuma beberapa hari saja. Jangan membayangkan berbulan-bulan, tapi cuma beberapa hari saja. Bahasa iklan zaman sekarang itu cuma beberapa hari aja kok. Cuma beberapa hari aja kok. Lihat orang dagang, kalau lagi nawarin dagangannya, ah cuma 1.999 rupiah, cuma 999 juta, cuma 999 juta, yang kedengaran nih juta. Dibandingkan dengan seandainya dibahasakan cuma 1 miliar kok. Ah, miliarnya itu loh. Bikin piar-piaran itu kepalanya. Cuma 1 miliar. Tapi ketika orang dengarnya itu cuma juta. Itu masih ringan di perasaan tuh. Itu cara Allah Azza wa Jalla mengiklankan proyek puasa ini kepada kita supaya kita merasa ringan. Lebih dari itu kata Allah Azza wa Jalla pada kalimat berikutnya, faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sampai dua kalimat itu. Dua kalimat ini memberikan informasi kepada kita, penjelasan yang sangat gamblang, mudah sekali dipahami. Apabila ada keadaan tertentu, uzur, kita jadi punya alasan untuk tidak berpuasa. Berarti ada saat-saat tertentu keadaan manusia itu sedang susah, berkesusahan untuk berpuasa. Allah berikan toleransi, Allah berikan rukhsah, keringanan. Cuma rukhsah ini terbagi menjadi dua, ya, menjadi dua kategori. Pertama adalah rukhsah yang diberikan berupa qadha. Jenis yang kedua, rukhsah yang diberikan berupa fidyah. Apa perbedaannya? Pertama, qadha. Qadha itu berarti melaksanakan perintah di luar waktu yang telah ditentukan. Maka yang dilaksanakan tetap sesuai dengan perintah, yaitu puasa, tetapi di luar waktu yang telah ditentukan, di luar Ramadan. Adapun fidyah artinya tebusan. Fidyah artinya menebus. Menebus berarti mengganti dari bentuk asli ke bentuk yang pengganti. Bentuk pengganti. Apa yang dimaksud fidyah di sini? Menebus ibadah puasa dengan cara bersedekah. Makanya disebut fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Baik, kita bahas. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Ini sampel. Allah berikan dalam ayat ini sampel. Barang siapa yang sedang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh tidak berpuasa dengan catatan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia hitung hari-hari yang dia tidak puasai, digantinya pada bulan selain Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Itu yang namanya qadha. Tapi kalau kita perhatikan, di sini variabelnya adalah orang sakit dan safar. Kalau dianalisis lebih dalam, namanya orang sakit ada saat sembuh. Namanya orang safar ada saat kembali ke tempat domisili. Maka uzur yang kemudian diberikan rukhsah berupa qadha itu spesifik pada uzur yang tidak permanen. Karena orang sakit ada saat sembuhnya. Ketika sembuh kembali kewajiban itu, bentuknya wajib lagi. Saat dia safar dibolehkan tidak berpuasa, kembali dari safar maka dia diwajibkan berpuasa. karena uzurnya tidak permanen, temporary, hanya bersifat sementara saat tempo tersebut saja. Ini sifat daripada qadha. Maka uzur orang bukan hanya sakit ataupun bepergian, mungkin macam-macam uzur. Uzur tersebut sifatnya temporary atau permanen. Kalau bersifat temporary, maka apa saja namanya uzur tersebut, intinya dia hanya diwajibkan qadha. Baik, poin pertama selesai. Poin kedua, fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dan kewajiban atas orang-orang yang merasa susah untuk berpuasa, berat untuk berpuasa, karena memang tidak mampu. Jadi unsurnya adalah ketidakmampuan, disability. Memang tidak mampu. Mau digebukin kayak apa, yang tidak mampu. Mau disuruh qadha, mau disuruh qadha seratusan kali, ya tetap aja dia tidak mampu. Di dalam ayat ini tidak disebutkan sampelnya, tetapi karakternya. Karakter dari uzurnya adalah ketidakmampuan. Kalau pada qadha disebutkan apa? Sampelnya, orang sakit dan safar. Orang sakit dan safar sifatnya tidak permanen. Tetapi orang yang tidak mampu itu sifatnya permanen. Contoh, sekarang kita ambil contoh dalam realita kehidupan. Kita punya bapak atau kakek sudah tua renta. Nenek kita sudah umur 85 tahun, capek hidup rasanya. Ya, hidup enggan mati, belum mau juga. Karena ternyata hidup bersama anak yang kaya enak juga gitu. Dulunya waktu jadi orang miskin bosen hidup, ya, belum berani mati. Sekarang jadi orang tuanya anak yang kaya raya, nah, hidup capek tapi belum mau mati gitu. Suruh puasa, waduh bukan main. Suruh jalan 5 menit ada ujah ngos-ngosan. Kata orang awam apa? Nafasnya sudah Senin Kamis. Senin nafas, Selasa Rabu kurang bisa nafas, Kamis baru bisa nafas lagi. Gitu maksudnya. Suruh puasa, waduh beratnya. Nah karena saking beratnya dia tidak berpuasa akhirnya. Bagaimana kalau tahun depan diqadha, bulan depan diqadha? Ya tetap aja mau bulan depan, mau beberapa bulan yang berikutnya, tetap aja dia enggak bisa. Maka ini kategori yang memang disable, tidak mampu. Oke, nampaknya sinyal untuk segera mengakhiri, belum? Oh belum, kok suaranya bunyinya begini. Baik, berarti fidyah ini untuk orang yang punya uzur permanen. Ambil sampel lain. Orang sakit, kalau tadi dikatakan saat qadha, kalau sakit maka mengqadha. Bagaimana kalau sakitnya kronis? Punya mah sangat kronis, sudah menahun. Kata dokter, you tidak boleh puasa. You puasa, you mati. Begitulah dokter biasanya, ngomongnya udah gampang banget, mati 3 bulan lagi lah, apa gitu. Ya, you pokoknya gak boleh puasa, makan terus. Punya mah kronis, akhirnya dia makan selalu, tidak bisa dia puasa. Padahal judulnya apa tadi? Sakit. Dan sakit itu disebutkan di dalam perihal qadha. Tetapi karena dia sifatnya sakit permanen, harapan untuk sembuh sangat tipis secara perhitungan manusiawi, ya. Nah, maka ini dihukumi sebagai orang yang tidak berkemampuan. Semisal dengan itu adalah orang yang hamil dan menyusui. Hamil 9 bulan, di umur kehamilan 7 bulan masuk Ramadan, 2 bulan lagi kemudian melahirkan. Habis melahirkan dia nifas, setelah nifas menyusui, masih dalam rangka menyusui sampai 2 tahun. Allahu Akbar. capek, dia harus memperhitungkan kondisinya sendiri dan kondisi janinnya, kondisi bayinya yang disusui. Bagaimana kalau kemudian tahun berikutnya hamil lagi? Maka ini seperti lagu Indonesia itu, sambung menyambung menjadi satu. Sambung menyambung menjadi satu. Jadi rentetan tahun-tahun itu adalah tahun-tahun penuh dengan kehamilan dan melahirkan serta menyusui. Ini tipe wanita manakin dalam bahasa, dalam kamus bahasa Indramayu, tipe manakin. Apa? Beranak melulu. Hamil, lahir, hamil, lahir, menyusui itu. Nah, maka kemungkinan yang dominan seperti ini pada orang hamil dan menyusui menyebabkan dia memiliki uzur yang sifatnya permanen, sehingga dia berhak untuk mengganti puasanya dengan fidyah, menebusnya dengan sedekah. Poin terakhir daripada fidyah ini, Allah Azza wa Jalla menyatakan di situ ta'amu miskin. Bentuk dari fidyahnya apa? Tebusannya adalah memberi makan satu orang miskin. Perhatikan di situ kalimatnya miskinin. Itu menunjukkan bahwa jumlahnya satu. One miskin. Enggak dua, enggak tiga. Satu orang miskinin, ada tanwinnya di situ. Kata ahli bahasa Arab itu menunjukkan satu. Ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Tapi satu orang miskin di sini menjadi misteri tanda tanya. Apakah satu orang miskin itu saja selama 30 hari yang ditinggalkan? Atau boleh enggak 30 orang miskin dalam satu hari? Dibalik, satu orang miskin untuk 30 hari, dia-dia juga, atau 30 orang miskin dalam satu hari. Alhamdulillah, dengan kalimat yang sangat global itu, miskinin, bersifat nakirah dalam bahasa Arab, memberikan keleluasaan bagi kita dalam pengamalannya, sangat fleksibel. Mau dilaksanakan Ramadan atau di luar Ramadan boleh. Mau dilaksanakan dengan satu orang miskin selama 30 hari dia-dia aja boleh. Atau seperti yang dilaksanakan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ketika sudah tua renta beliau tidak mampu berpuasa, gantinya adalah beliau undang 30 orang miskin ke rumahnya, beliau masak besar. Parasmanan zaman sekarang istilahnya gitu. Silahkan makan. Sekarang lebih mudah lagi kan. Kita gak usah repot-repot. Calling rumah makan Padang. Sore ini tolong siapkan ke rumah saya 60 kotak. Masing-masing kotak menu harga 25.000. Untuk kelas Bintaro harus gitu ya. Jangan kelas 8.000. Ya. 25.000. Dua kotak, maksudnya apa? Satu kotak untuk buka puasa, satu kotaknya lagi tolong bawa ke rumah, barangkali untuk sahur. Boleh untuk satu kali makan? Lebih baik lagi kalau memberi lebih. Maka pada kalimat berikutnya dalam ayat ini, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang melakukan kebaikan lebih dari sekedar standar yang wajib, kriteria minimal satu kali makan udah cukup. Tapi kalau memberi lebih, fahuwa khairul lahu, itu lebih baik baginya. Terakhir, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi orang yang telah diberi keringanan untuk qadha tadi, kalau safarnya dan sakitnya itu ringan, ya cuma sakit, gatelan gitu ya, sakit juga, sakit gatel gitu. Tapi tidak ada kaitannya dengan lapar dan tidak lapar, mohon tidak puasa. Maka kata Allah apa? kamu berpuasa, tetap berpuasa, itu lebih baik buatmu jika kamu tahu bahwasanya puasa itu memiliki pahala yang sangat besar. Dua ayat ini sudah kita selesaikan. Tanya jawab di beri kesempatan nanti setelah sholat isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.